Ya, kami dari Gadget Mania akan selalu mendukung Persija sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya, oh Persija yang ku suka, ku cinta, oh Persija takkan terganti dengan apa saja. Kami akan selalu menjadi Jackmania. Nama Persija, kami dari Jackmania, coba tuh buka suara untuk kalian semuanya. Sekarang dan selamanya hanyalah tim Persija yang kami suka dan kami dukung jadi juara. Di bawah satu bendera semuanya saudara, barat, timur, selatan, utara, dukung Persija, tak ada yang berbeda. Tua muda semua sama, satu cita, satu cinta, mendukung tim Persija. Di lapangan hijau, hey, kalian beraksi, hey, panas hujan walau, hey, selalu menemani, hey, doaku ucap pada tendanganmu, hey, selalu ku tetap menyemangatimu, hey, kalahkan musuhmu, hey, taklukkan semua, hey, teruslah kau maju, hey, menjadi juara. Sekarang dan selamanya, semua di mana kau pun berada, ayo kita dukung Persija agar menjadi juara. We from Jackmania, always support Persija. We will always make some nice command, we less than hard. We never be stuck to supporting the Persija. So don't detect me again, shut up motherfucker. Terus melawan, hadapi semua yang menantang. Meski dihadang, kami akan selalu berjuang. Berkata menyerah itu pantang bagi kami, karena satu tekad kami Persija sampai mati. Sekarang dan selamanya, untuk dukung Persija kemarin, sekarang dan selamanya, hanya untuk mendukung tim Persija. Ku bernyanyi, menari, memotivasi dari hati, takkan pernah berhenti, kan selalu menanti Persija di hati, takkan terganti, sumpah ini akan sampai mati. Jangan dipandang